Perhatian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan berikutnya, apa hukum orang yang membenarkan boleh tidak sholat asal sudah belajar bersabar dan ikhlas? Ya enggak boleh. Orang sebaik apapun kalau tidak sholat, dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Meskipun dia ikhlas, meskipun dia sabar. Enggak boleh, karena sholat adalah bukti seorang tunduk kepada Allah. Kamu mengaku bahwa niat Allah adalah Tuhanmu, mana buktinya? Allah perintah kamu sholat, kamu tidak mau sholat, tidak ada bukti kalau begitu. Jangan mengatakan, oh saya ikhlas, saya baik. Enggak bisa. Kamu tidak beragama menurut aturan hawa nafsumu. Kamu beragama menurut aturan Allah, Tuhan yang menciptakanmu yang mengatur aturan dalam beragama. Di antaranya, Tuhan yang menciptakanmu, memerintahkanmu untuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bukti penghambaanmu terhadap pencipta alam semesta ini. Maka orang berpendapat bahwasanya dia sudah mencapai tingkatan tertinggi, sudah mencapai tingkatan hakikat atau ma'rifat, kemudian dia tidak sholat, maka ini orang kafir. Kita katakan, mana yang lebih mengerti tentang Islam, kamu atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pak Kiai atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad yang benar-benar ma'rifatnya luar biasa, sholat sampai kaki beliau bengkak. Sampai kaki beliau terpecah-pecah gara-gara sholat terus. Para sahabat pun demikian. Para sahabat pun demikian. Lantas apa kita merasa lebih hebat daripada para sahabat? Lebih hebat daripada Nabi SAW? Lebih ma'rifat, lebih hakikat, lebih ikhlas? Ini enggak benar. Ini semua tipuan, tipuan syaitan. Ada yang bertanya? Silakan. الرجاء للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن